Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalat wa kulla dhalalatin finnar. Seorang muslim di dalam mengucapkan ataupun mengikrarkan persaksian tidak cukup sebatas ia mengikrarkan diri, menyatakan saya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Ikrar itu akan berarti, ikrar itu akan memiliki makna ketika seorang muslim pun mengikrarkan dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang dimaksud dengan Muhammad adalah utusan Allah, yaitu ketika seorang muslim mengakui, menetapkan pada dirinya, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang hamba yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilan nasi kaffah, kepada segenap manusia, ila thaqalain, kepada dua jenis makhluk Allah, yaitu al-jin wal-ins. Maka seorang muslim, ia harus mengikrarkan terhadap apa yang menjadi risalahnya secara zahiran wa batinan, secara hal yang sifatnya lahiriah maupun yang sifatnya batiniah. Zahiran, ia mengikrarkan bilisan, dengan lisannya. Wabatinan, dan ia mengikrarkan sesuatu yang sifatnya kebatinan tersebut bil qalb, dengan hatinya. Adapun seseorang yang melakukan syahadah, persaksian, menyaksikan, mengikrarkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dengan lisannya, wa yunkiru bil qalb, dan ia mengingkari hatinya, di hatinya mengingkari, fahadha munafiqun, maka orang yang seperti ini adalah orang munafik. Sebagaimana dilukiskan atau digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keadaan orang munafik dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Apabila datang orang-orang munafik kepada engkau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qalu, mereka menyatakan, orang-orang munafik itu menyatakan, nashhadu, kami bersaksi. Orang-orang munafik itu mengatakan, kami bersaksi. Innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad itu utusan Allah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasannya orang munafik lisannya mengakui. Lisannya mengakui. Innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau sungguh. La Rasulullah, sungguh engkau adalah utusan Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membongkar keadaan batin dari orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ya'lamu, dan Allah pun mengetahui, Innaka la Rasuluhu, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, utusan Allah. Wallahu yashhadu, dan Allah menjadi saksi, Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar keadaan batin dari orang-orang munafik. Lisannya menyatakan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tetapi di dalam hati mereka persaksian itu hanya sekedar di lisan saja. Ya. Persaksian itu hanya sebagai pemanis bibir. Tidak meresap ke dalam kalbunya. Tidak kemudian menjadi sesuatu yang persaksian itu tertanam, tertancap di dalam batinnya. Mereka orang-orang munafik, kadzibuna fi syahadatihim, adalah orang-orang yang mendustakan terhadap persaksian mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mereka tidak mengakui tentang kerasulan, tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengakui di dalam hatinya status bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Inilah keadaan orang munafik. Demikian juga ketika keadaan manusia, seseorang yang mengakui terhadap risalah kebenaran, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Batinan, batinnya mengakui. Wa ya'ba ay yantiqa biha zahiran. Tetapi zahirnya, lisannya tidak mau mengikrarkan persaksian tersebut. Laisa bimu'min. Maka yang seperti ini pun bukan seorang yang beriman. Contohnya apa? Contohnya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka mengakui sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Dan itu diakui oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengakui bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, orang-orang musyrik itu tidak mau mengucapkan apa yang ada di dalam batin mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pendusta. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang berkata tidak jujur. Mereka tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, tidak pernah berbicara dusta. Sekali ia berbicara, maka itu adalah kebenaran. Mereka tahu. Tetapi orang-orang musyrik itu pun mengingkarinya. Artinya batinnya mengakui. Sampai ada orang-orang musyrik yang mendiam mendengarkan Al-Quran secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Mengakui batinnya, tetapi lisannya tidak mau untuk mengikrarkan syahadah, persaksian. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka pun mengakui di dalam hati mereka bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Akan tetapi mereka sekali lagi, Yahudi dan Nasara, mengingkarinya. Mereka tidak mau mengakui secara lisan mereka, meskipun batin mereka mengakuinya. Itulah keadaan tipe-tipe manusia dalam menyikapi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang tidak cukup untuk kemudian mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hanya sebatas di dalam batinnya saja. Hanya sebatas di dalam hatinya saja. Ma'adamin nutqi bil lisan, sementara lisannya tidak mau mengucapkannya. Lisannya tidak mau mengikrarkan, mengucapkan. Maka sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka adalah orang-orang yang secara batin, batiniah, mengakui bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, meskipun batin mereka tidak bisa dibohongi atau hati kecil mereka tidak bisa membohongi terhadap dirinya sendiri, tapi sekali lagi lisan mereka tidak mau mengikrarkan, tidak mau mengucapkan persaksian tersebut. Maka seseorang yang telah melakukan persaksian bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah, maka konsekuensi dari itu semua ia harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya konsekuensi dari ikrar syahadah, persaksian mengucapkan wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah, saya bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensi dari ucapan itu yaitu sesungguhnya ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, benar-benar utusan Allah, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Secara zahir dengan lisannya, secara batin ia mengakui dengan sepenuh hatinya. Akan tetapi ketika pengakuan itu, ya, ia ikrarkan, ya, ia mengucapkan dan ia meyakini di dalam hatinya, ya, tetapi kemudian ia belum mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ia tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam tasihha shahadatuhu annahu rasulullah. Maka belum sah, ya, syahadahnya, persaksiannya yang menyatakan bahwasannya dirinya mengakui bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itulah konsekuensi dari seseorang mengakui bahwasannya ia adalah orang yang telah berikrar dengan lisannya, ia adalah orang yang telah mengakui dengan hatinya, maka ia pun harus berupaya untuk bisa mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia harus menaati apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak dalil yang menyatakan tentang hal itu. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa antum ta'lamun wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengarkan. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang mengikuti, taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling, maka tiadalah kami mengutus engkau kepada mereka dalam bentuk penjagaan. Maka ati'ullaha wa rasulahu, ati'ullaha wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, ya, yang di situ, ya, menyebutkan tentang perlunya kita menaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis pun disebutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru itu adalah sesuatu yang bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal kemudian amal tersebut tidak didasarkan atas perintah kami, maka amal itu ditolak. Kemudian selain ketaatan, juga pengakuan seseorang yang menyatakan wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah memiliki konsekuensi. Apa itu konsekuensi lainnya? Tarkul bida'i wal muhdatsat. Konsekuensi lainnya, ia harus meninggalkan perbuatan bid'ah dan perbuatan mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Maka seseorang yang taat kepada Rasul, ia harus iringi dengan bentuk pengingkaran, bentuk penentangan terhadap kebid'ahan, terhadap perbuatan bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Karena bagaimanapun juga, seseorang ia harus membenarkan kabar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia harus membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selain itu, ia pun harus mendustakan. Harus mendustakan berita-berita yang mengaitkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengatakan begini dan begini, tapi ada orang mengaku-ngaku bahwasanya Rasul berkata demikian demikian. Perkataan dusta itu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak patut. Sebagai konsekuensi, maka ia harus mengingkari dari kebohongan-kebohongan, dari perkataan-perkataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakannya, tetapi disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi dari bersyahadah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, maka ia harus mengingkari apa yang dikaitkan atau disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menyatakannya. Dan konsekuensi daripada seseorang mengikrarkan syahadah kerasulan, syahadah yang mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepadamu, maka ambillah. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya, melarang kalian dari sesuatu tersebut, maka hendaklah kalian mencegahnya. Maka wajib bagi seorang muslim yang telah berikrar syahadah, mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka ia wajib untuk meneladaninya, wajib untuk ngikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarku al-bid'ah wal muhdatsat, dan ia pun wajib untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan atau sesuatu yang baru, yang sesuatu yang baru itu disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan atau tidak pernah mencontohkannya. Maka inilah bentuk konsekuensi dari seseorang mengucapkan syahadah. Ia harus mengikrarkan la ilaha illallah, dan ia pun harus mengikrarkan wa anna Muhammada Rasulullah. Ia mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang harus ada dan selalu bersanding. Tidak salah satunya atau salah satunya hilang. Semuanya harus ada. Keadaan kaum muslimin sekarang ada yang tidak senyatanya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Sebahagian mereka bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dia bersaksi la ilaha illallah. Kemudian ia justru menyembah kepada selain Allah. Seperti keadaannya orang-orang musyrikin pada masa sekarang ini. Mereka mengaku dirinya sebagai orang yang beragama Islam. Namun mereka menyembah kubur. Menyembah kepada kubur. Maka persaksian yang mereka ucapkan adalah persaksian yang belum sah. Persaksian yang mereka ucapkan dibatalkan dengan perbuatan syirik. Lafadz la ilaha illallah yang mereka ikrarkan ternyata amal perbuatannya bertentangan dengan apa yang mereka ikrarkan. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka beristighosah, meminta pertolongan, meminta bantuan bil amwat, kepada orang-orang yang telah mati. Maka apa yang mereka persaksikan, apa yang mereka ucapkan, persaksian yang mereka ucapkan, la ilaha illallah, belum benar-benar mereka praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Walam yadkhulul fil Islam li'annahum yatanaqadun. Mereka belum masuk ke dalam Islam karena mereka adalah orang-orang yang bertentangan antara apa yang mereka ikrarkan dengan apa yang mereka perbuat. Sehingga kita bisa melihat bahwasannya banyak sekali di kalangan kaum muslimin antara perbuatan dengan apa yang ia ucapkan itu satu dengan lain bertentangan. Ia mengaku bahwasannya ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia mengaku keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi amal perbuatannya sangat bertentangan dengan apa yang ia ucapkan. Dan itu banyak kita temukan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendidik para sahabat untuk mencintai, untuk mencintai apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun orang-orang sekarang mengaku dirinya mencintai Rasul, tetapi amal perbuatannya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keadaan yang demikian tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Karenanya dakwatu tauhid itu terus-menerus harus digencarkan. Ya, sebagai perbandingan, di negara Saudi di mana dakwah tauhid terus dilaksanakan, ya, sementara kondisi pemerintahnya yang sedemikian kuat mendukung terhadap dakwah itu. Dan dakwah terhadap tauhid ini tidak pernah berhenti di sana. Ya, tidak pernah berhenti di sana. Ya, para mubalig, para khatib Jumat senantiasa mengumandangkan, senantiasa menyerukan tentang pentingnya bertauhid, tentang amalan-amalan yang harus jauh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di negeri tauhid itu sendiri, dakwah terhadap tauhid masih terus dikumandangkan. Terlebih lagi keadaan di negeri kita. Ya. Sebahagian besar mengaku diri sebagai seorang muslim, telah bersyahada, mengucapkan persaksian la ilaha illallah, tapi dalam amal praktek keseharian masih bergelimang dengan kesyirikan. Masih banyak orang yang datang ke kuburan meminta-minta. Masih banyak orang datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan kemudian meminta-minta. Masih datang beristighosah kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, kondisi keadaan di negeri kita seharusnya lebih digiatkan lagi dakwatu tauhid, dakwah untuk menyeru, memberikan penjelasan kepada umat tentang pentingnya tauhid di tengah masyarakat. Dan juga dakwah untuk senantiasa ittiba'ur rasul, ikut, mengikuti, mencontoh, meneladani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terus diupayakan agar umat memahaminya. Jangan sampai ia mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ia telah berikrar mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, tetapi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad mereka tolak. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bantah. Ya, mereka katakan itu ajarannya Wahabi. Ya, mereka katakan itu ajarannya orang-orang dari Saudi dan seterusnya. Ini adalah bentuk penentangan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal di satu sisi mereka telah berikrar bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana antara sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kenyataan yang ada. Kenyataan orang-orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam pola perilakunya, dalam tutur katanya, dalam perbuatannya masih jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu saja menjadikan diri kita untuk lebih bersemangat lagi mendakwahkan, menyampaikan, menebarkan tentang ajaran Islam yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya, yang memang diajarkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada para sahabat, kepada para a'imah, dan seterusnya kepada kita semua, ya, turun temurun terus. Nah, itu yang perlu kita gencarkan kembali agar bisa ditebarkan di tengah umat bahwasanya ajaran Islam yang sebenarnya itu yang seperti ini. Ya, sehingga ya, orang benar-benar memahami. Meskipun kita ya, dalam kondisi seperti sekarang ini, ya, tuduhan-tuduhan terhadap dakwah yang benar-benar ingin mengembalikan umat ini kepada apa atau sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali menghadapi tantangan. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah mengajarkan kepada kita jauh bertahun-tahun ke belakang, telah mengajarkan kepada kita untuk menghadapi semua tantangan itu dengan kesabaran. As-sabru 'alal 'adzafi, sabar dalam menghadapi berbagai tantangan, sabar dalam menghadapi berbagai kendala ketika kita menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sekali dari kalangan yang mengaku diri sebagai kaum muslimin, tetapi mereka sebenarnya mempraktekkan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tugas kita, tugas dari kita semua untuk bisa menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan sebatas kemampuan yang kita miliki. Tetapi ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kewajiban untuk senantiasa mendakwahkan, untuk senantiasa menyebarkan, memberikan pengertian kepada umat, memberikan pemahaman kepada umat bahwasannya inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Banyak dari mereka yang masih buta, banyak dari mereka yang belum bisa ataupun belum memahami. Mereka masih jahil dengan apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.